kajian kita sebelum masuk kepada bab tentang zakat binatang ternak, kita masih melanjutkan sedikit pembahasan yang tersisa dalam ketentuan zakat. Kita telah menyebutkan ada 5 syarat yang harus dipenuhi di dalam zakat. Yang pertama adalah status hurriyah, merdeka, tidak budak sahaya. Yang kedua, yang memiliki harta itu adalah orang muslim, maka harta orang kafir tidak wajib dizakatkan. Yang ketiga, memiliki jumlah nisab, maka harta yang tidak sampai kepada nisabnya tidak wajib zakat. Apa itu nisab? Nisab adalah ukuran tertentu dari harta yang telah kena wajib zakat, yaitu nanti akan dirinci. Yang keempat, kestabilan kepemilikan, bahwasanya betul-betul milik dia, tidak ada kaitannya dengan orang lain. Maka kalau begitu, biasanya hartanya tidak akan berkurang. Kemudian yang kelima, zakat atau harta yang telah memenuhi nisab berumur 1 tahun, yakni dinamakan dengan haul, sudah sampai haulnya. Jadi bukan dia 1 tahun mengumpulkan uang lalu di penghujung tahun baru sampai nisabnya, itu belum dikeluarkan zakatnya. Ketika dia sudah sampai nisab, dari tanggal dia sampai nisab baru dimulai hitungan haulnya. Dan ini ditunggu sampai 1 tahun. Jadi orang yang kena wajib zakat itu betul-betul orang yang memiliki simpanan. Uang yang dia simpan yang sampai nisabnya ini tidak kurang. Ya, berarti dia yang punya piti balabiah yang mengeluarkan zakat. Bukan orang yang membutuhkan uang. Butuhkan uang berarti namanya fakir atau miskin yang tidak bercukupan. Kalau ini orang ghani, ghani itu tidak membutuhkan lagi, sudah mencukupi. Ya. Lalu terakhir kita telah mempelajari bahwa di dalam hasil dari hasil bumi, maka tidak berlaku padanya hitungan tahun. Akan tetapi kapan hasil itu ada dan dia sampai nisab, maka dikeluarkan zakatnya. Yang disyaratkan kesempurnaan hitungan tahun itu disyaratkan kepada harta uang atau binatang ternak atau barang dagangan. Itu apa gunanya? Kenapa ditunggu? Tidak sampai ketika datang dapat uang sejumlah nisab lalu dikeluarkan uangnya, akan tetapi diputar dulu satu tahun. Tujuannya adalah agar pertumbuhan uang itu sempurna. Ya, jadi satu tahun disimpannya dengan baik atau dia kembangkan, maka satu tahun itu sudah cukup untuk pertumbuhan yang sempurna. Kalau kita lihat sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, bahwa di dalam pendapatan perdagangan biasanya turun naik turun naik. Namun kalau dirata-ratakan dalam satu tahun cenderung naik. Namun bulan ini misalkan kurang pendapatannya, atau misalkan malahan rugi, uang personalnya tinggi, pendapatannya kecil. Namun pada bulan berikutnya tahunnya berlipat-lipat keuntungannya. Ya, apabila dihitung satu tahunnya, yang minus disempurnakan oleh yang plus, sehingga didapat rata-rata keuntungan. Baik, wanita jubahaim allati tajibu fiha az-zakah wa rubuhu at-tijarah hauluhuma haulu aslihima. Di dalam binatang ternak, tahun untuk anak yang dilahirkan atau hitungan tahun untuk keuntungan perdagangan, dia mengikuti hitungan tahun induk. Jadi kalau seandainya seorang berdagang, dia mulai dengan satu Muharram, dia kumpulkan hartanya, dia berdagang, maka keuntungan setiap bulan itu bukan setiap bulan dihitungnya, itu satu tahunnya. Beda dengan gaji. Kalau gaji, pendapatan bulan Januari berbeda dengan pendapatan bulan Februari. Maka bisa dihitung satu masing-masing bulannya. Tetapi kalau perdagangan, keuntungan kita ini kita dapatkan dari induk modal. Maka tahun atau umur tahun dari keuntungan ini mengikuti awal dari tahun induk. Begitu juga dengan anak binatang mengikuti tahun induknya. Kalau seandainya di bulan Dzulhijjah dia mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat, maka pada bulan Januari dia harus hitung semuanya, modal dan keuntungan. Walaupun bagian dari keuntungan itu baru berumur 2 minggu. Ya, berbeda dengan antum punya toko atau ruko 10. Bulan Muharram toko satu, toko A dapat kita sewanya lalu kita simpan. Toko B bulan Safar, toko C Rabiul Awal. Maka setiap pendapatannya itu adalah di masing-masing bulannya. Maka hitungan mereka bilangan ini masing-masing satu tahunnya. Karena penghasilan bulan Rabiul Awal bukan keuntungan dari bulan Muharram, tapi dia masing-masing dari penghasilannya. Fala yushtaratu an ya'tiya alayhima haulun mustaqillun idza kana asluhuma qad balagha an-nisab fa in lam yakun kadhalik ibtada al-haulu min tamamiha an-nisab. Maka tidak disyaratkan adanya haul yang mandiri untuk anak hewan atau keuntungan perdagangan. Tidak dihitung tersendiri, tapi mengikuti induk. Apabila modal atau induknya sudah sampai nisabnya. Kalau kita bawa misalkan nisab perdagangan, kita ambil perak, nisabnya perak 595, kalau dihitung 1 gramnya adalah 10 ribu, maka 5.950.000. Kalau itu barang perdagangan kita yang kita dagangkan itu segitu harganya, maka itu sudah terhitung nisab. Ya, wajib dikeluarkan zakat, tapi setelah setahun. Fa in lam yakun kadzalik, kalau seandainya tidak sampai nisabnya, ibtada al-haulu, maka terhitunglah haul itu min tamamihi man nisab, ketika nisab mereka, nisab yang keduanya telah sempurna. Jadi saya gambarkan saja, enggak perlu ditulis ya. Jadi ketika nisabnya berkurang, ini di Muharram dia sudah sampai nisabnya. Kemudian setelah itu 2 bulan setelah itu berkurang dia. Ya, berkurang dia. Kalau dia berkurang tidak wajib zakat. Nah, kapan nisabnya sempurna kembali, dari situlah hitungnya awal tahun. Ya, dari situ dihitung awal tahun. Maka ketika sudah sampai nisabnya, dari itu hitung awal tahunnya, 1 tahun setelah itu baru dikeluarkan zakatnya. Taib. Waman lahu dainun ala mu'sirin. Siapa memiliki piutang terhadap orang yang susah. Fa innahu yukhriju zakatahu idza qabadahu li'amin wahidin 'ala sahih. Maka dia mengeluarkan zakatnya untuk 1 tahun ketika dia menerima piutangnya tadi. Dia punya piutang ke si A 10 juta. 10 juta udah kena nisab enggak? Berdasarkan dari perak sudah. Ternyata ditagih enggak bisa-bisa. Kenapa? Kehidupannya susah. Gimana mau nagih? Setelah 5 tahun baru dia bilang, nih uang baru terkumpul sekarang, saya kembalikan 10 juta. Sudah, ketika kita menerima 10 juta, kita keluarkanlah zakat untuk 1 tahun. Ya, tapi kalau seandainya piutang kita ini piutang lancar, kapan kita tagih, dia akan ngasih. Namun karena kita punya perjanjian bahwa kita meminta utangnya 2 bulan lagi, ternyata hitungan haul kita tinggal 1 bulan. Ya, tinggal 1 bulan. Maka piutang kita yang lancar tadi dimasukkan ke dalam harta yang akan kita keluarkan zakatnya. Walaupun uang itu bukan pada kita. Tapi kalau seandainya hutangnya tidak lancar, ya, maka cukup dengan sekali kita menerima, pada waktu kita menerimanya kita keluarkan 1 tahun. Wa in kana lahu dainun 'ala mali'in badhilin. Nah, kalau seandainya dia punya piutang terhadap orang yang punya kepemilikan yang kaya, bautang bapiutang ke orang kayu, ya, fa innahu yuzakkihi kulla 'amin, lalu dia sesungguhnya dia keluarkan setiap tahun. Wa ma u'idda min al-amwali lil-qunyah wal-isti'mal. Harta yang dipersiapkan untuk dipakai untuk operasional, memang kita mencari mata pencaharian dengan barang itu, ya. Contoh misalkan punya angkot atau tukang jahit punya mesin jahit atau yang lainnya, barang tadi dia pakai. Atau yang punya mobil, bus, dia punya bus 10, satu busnya aja harganya 1 miliar, ya. Berarti bus itu dia pakai untuk mendapatkan pencaharian. Atau rumah, dia punya rumah kos, rumah kontrakan, atau dia punya hotel, ya, atau dia punya rumah yang dia unyi. Wa ma u'idda min al-amwali liqunyati wal isti'mal. Qunya itu adalah iktisab, untuk dipakai untuk mendapatkan pencaharian. Isti'mal, untuk dipakai konsumsi sendiri. Fala zakata fihi, gak ada zakatnya. Motor, sepeda, mobil, dia punya Mercy katanya, ya sudah, ya. Kaduri sukna, ya, seperti rumah yang ditempati. Wa thiyabi badlah, pakaian yang dia pakai. Wa asasi manzil, perabot rumah tangga. Wa sayyarat, mobil. Wa dawabil mu'iddah lirukubi wal isti'mal, hewan-hewan yang dia miliki, yang dia siapkan atau dia pergunakan untuk naik kendaraan. Dia punya unta. Berapa untanya? Untanya 5. Untuk apa untanya? Untuk transportasi. Ya, zaman dulu kafilah-kafilah atau ba'ir ya jadikan sebagai alat transportasi perdagangan. Ya, walaupun dia punya 5. Maka itu tidak ada zakatnya. Kita punya mesin, ya, punya mesin untuk usaha. Secara akuntansi punya, jadi modal enggak? Modal. Kalau pajak kena pajak tuh, nak? Hah? Kena. Tapi zakat enggak? Jadi akuntansinya keuangan dengan akuntansi zakat berbeda. Taib. Wa amma u'idda lil qira. Ataupun barang yang disiapkan untuk disewakan. Ya. Kasayarat wadakakin walbuyut, seperti mobil, toko-toko yang disewakan, rumah-rumah yang disewakan. Fala zakata fi aslihi, tidak ada zakat pada barangnya, pada modal barang itu enggak ada zakatnya. Mobil itu enggak ada zakatnya, rumah tadi, rumah kos, hotel dan seterusnya enggak ada zakatnya. Wa innama tajibu zakatu fi ujratihi, zakat itu wajib pada penghasilannya, hasil sewaannya. Idza balagat an-nisaba bi nafsiha aw bi dhammiha ila ghairiha wa hala 'alayha al-hawl. Apabila sampai nisabnya dengan uangnya sendiri, maksudnya apa? Jumlah yang dia dapatkan itu dari hasil ini sudah sampai nisab, atau yang dia dapatkan tidak sampai nisabnya, namun baru bisa sampai nisab dengan dikumpulkan dengan uang yang lain. Ya, berarti sampai nisabnya digabungkan. Dan ini yang sampai nisabnya ini sudah 1 tahun umurnya, maka wajib dikeluarkan zakat. Tapi bah, kalau seandainya orang punya angkot, setiap dapat abih, setiap dapat abih, berarti enggak ada disimpannya, ya tidak ada zakatnya. Kalau sedekah, wah kapan saja boleh. Wa man wajabat 'alaihi zakatu thumma mata qabla ikhrajiha, siapa yang wajib, setelah wajib kepadanya zakat sudah jatuh tempo, kemudian dia meninggal dunia sebelum dikeluarkan zakat, ya wajaba ikhrajuha min tarikatihi, wajib dikeluarkan zakat itu dari warisan yang dia tinggalkan. Fala tasqutu bil maut, kewajiban zakat ini tidaklah gugur karena kematian. Qauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi, fadainullahi ahaqqu bil qadha, hutang Allah lebih wajib, lebih berhak untuk dibayarkan. Maka kalau kita lihat dari harta si mayat, dikeluarkan dulu biaya penyelenggaraannya, kemudian dibayar hutangnya. Baik hutangnya kepada Allah, seperti dia punya kafarat yang belum dibayar, dibayarkan kafaratnya. Dia punya zakat yang belum dibayarkan, dikeluarkan zakatnya. Itu hubungan haknya kepada Allah, kewajibannya kepada Allah. Adapun hutangnya kepada manusia, dia bayar, dikeluarkan dulu, ya, dari hartanya. Setelah itu baru wasiat. Setelah wasiat baru pemberian kepada ahli waris, ya. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Hadis tadi tentang hutang Allah lebih berhak untuk ditunaikan, hadis keluar ke Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Fayukhrijuhumal warithu aw ghairuhu min tarakatil mayyit. Maka zakat itu dikeluarkan oleh ahli waris atau yang lain dari harta peninggalan si mayat. Li'annaha haqqun wajib. Karena zakat itu adalah hak yang wajib yang harus ditunaikan. Fala tasqutu bil maut. Dia tidak gugur karena kematian. Wahya dainun fi dhimmatil mayyit. Dia adalah hutang yang dibebankan ke pundak mayat. Ya. Yajibu ibra'uhu minha. Wajiblah dibebaskan mayat itu dari tanggung jawab tadi. Baik. Dari sini mudah-mudahan bisa kita pahami ya, bagaimana kewajiban atau ketentuan dari zakat. Kita masuk kepada pembahasan zakat binatang ternak. Ilam anna jumlatil amwal min jumlatil amwal lati awjaballahu fiha zakata bahimatil anam. Ketahuilah termasuk dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yang Allah wajibkan dikeluarkan zakatnya adalah binatang ternak. Mana yang dikatakan dengan binatang ternak? Bahimatul an'am itu, karena ini adalah bahasa Arab, dikembalikan kepada kamus Arab. Jangan dikembalikan ke kamus Indonesia. Enggak ketemu dia. Apa kata orang Arab bahimatul an'am? Bahimatul an'am terjemahan kita kan adalah binatang ternak. Apapun binatang yang kita ternakan, itulah binatang ternak menurut bahasa Indonesia. Ya, tapi menurut orang Arab bahimatul an'am itu adalah al-ibil wal baqar wal ghanam. Unta, sapi dan kambing. Bal hiya fi tali'atil amwalil zakawiyah. Malahan binatang ternak ini adalah ujung tombak yang terdepan lah di dalam harta-harta yang dizakatkan. Faqad dallat ala wujubi az-zakati fiha al-ahadithu sahihatu al-mustafidatu 'ani an-nabi. Hadis-hadis yang sahih yang banyak dari Nabi telah menunjukkan akan kewajiban zakat di dalam binatang ternak itu. Banyak sekali hadis yang menjelaskan. Wa kutubu fi sya'niha, tulisan-tulisan pesan Nabi yang dikirim, surat-surat Nabi dalam urusan zakat ini. Wa kutubu khulafaihi, surat-surat yang dikirimkan oleh para khulafa kepada seluruh daerah. Ma'rufatun masyhuratun fi bayanil faraidiha, sangat dikenal dan masyhur di dalam penjelasan akan kewajiban-kewajibannya. Wa ba'atha su'ata li jabayatiha min qaba'il al-arab hawla al-madinati wa ghayriha 'ala imtidad as-sahah al-islamiyah. Nabi juga mengirim petugas-petugas yang mengumpulkan zakat. Dari mana? Dari kabilah-kabilah Arab yang ada di sekitar Madinah dan yang lainnya yang membentang di pesisir, ya, tepi laut, yaitu adalah mereka daerah-daerah Islamiyah. Gimana cara dikumpulkan, dicari petugas untuk mendatanginya. Soal kalau tidak datangi, tidak dia keluarkan, ya. Maka harus ada semacam ketegasan dari pemerintah. Boleh. Nabi punya petugas, tapi petugas zakat ini enggak boleh mengambil melebihi dari apa yang telah ditetapkan. Tidak boleh mengambil harta orang yang dia sukai. Itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wattaqu karaim amwal apa? Wa iyyakum karaim amwalihim." Jauhilah olehmu harta-harta yang mereka senangi. Jadi kalau ketika mengeluarkan zakat, ada orang pedagang apa? Bukan, orang peternak kambing. Ini jumlah semuanya harus 2 ekor kambing. Dipilihnya kambing-kambing yang rancak, yang ketujuh dah inyo. Itu enggak boleh. Ya. Itu yang namanya dengan karaimul amwal. Jadi enggak boleh kita mencari harta orang yang disenangi, itu yang kita ambil. Baik. Fatajibu zakatu fil ibil wal baqar wal ghanami bi syartaini. Wajib zakat di binatang ternak tadi, unta, kambing, sapi dan kambing, ada 2 syarat. Syarat yang pertama, an tuttakhadha lidarrin wa nasalin la lil amal. Hewan-hewan tersebut dijadikannya sebagai pengembangbiakan. Jadi untuk mengembangkan jumlahnya, bukan untuk pekerjaan. Jadi memang berternak dia, dia pelihara supaya punya anak dan seterusnya. Li'anna hina idin taksuru manafi'uha wa yatibu nama'uha bil kibri wan nasli fahtamalatil musawah muasah fahtamil al muasah. Karena pada saat itu dengan tujuan tadi kambingnya diperternakkan dan itu yang dikenakan zakat, maka manfaatnya semakin banyak dan pertumbuhannya semakin baik dengan bertambahnya besar dan beranaknya. Jadi tadi kalau kita lihat, kalau seandainya dipakainya, dia punya unta 5 atau 10, tapi semuanya untuk ekspedisi, enggak dikeluarkan. Karena dia pakai untuk kepekerjaan perluannya. Wasani, yang kedua, an takuna saimatan ay ra'iyatan. Hewan ini adalah hewan yang digembalai, yakni inyu yang makan surang, dibuat pada rumpui, dilapesis itu, makan sendiri dia, ya, itu namanya sa'imah, ra'iyah. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi kulli ibilin sa'imatin fi kulli 40 ibnatu labunin. setiap unta yang dikembalai. Dikembalai itu maksudnya yang makan sendiri. Pada setiap 40 dikeluarkan Ibnatul Labun. Apa ini Ibnatul Labun? Anak unta yang masih menyusu. Ya. Dikeluarkanlah satu unta, tapi umurnya berapa? Umurnya yang masih menyusu. Baik. Wasaumu ar-ra'i. Saumu itu artinya adalah tempat mengembala kambing. Mengembala rumput, ya. Fala tajibuz zakah fi dawabin tu'lafa tu'lafu bi'alafin ishtarahu laha aw jama'ahu min al-kala'i aw ghairihi. Maka tidak wajib dikeluarkan zakat pada hewan yang disabian, yang dikasih makan. Ya, kalau yang tadi dia makan sendiri, yang dikasih makan dengan pakannya, baik dengan cara membeli pakannya atau dia yang mengumpulkan dengan menyabi rumput. Ya. Hadza in kana tu'lafu al-hawla kullahu aw aktharu, apabila selama satu tahun itu memang hewannya ini diagih pakan, pertumbuhannya dengan memberikan pakan, atau dominan dari tahunnya, ya, maka tidak dikeluarkan zakatnya. Subhanallah. Yang dikeluarkan zakat itu orang yang hewan yang punya hewan itu tidak mengeluarkan biaya, kan gitu deh. Baik pada rumput tidak lain juga pupuk urea, ya, tidak dibiayainya dong. Sebab kalau di sabian ada upaya, tinggal dilapisnya, ya. Maka ini hewan yang dikasih pakan, maka itu tidak dikeluarkan zakatnya, tidak wajib, walaupun banyak, ya. Wallahu a'lam. Kita azan dulu, silakan, baru kita masuk kepada rinciannya. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن إِنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kita lanjutkan zakatul ibil. Wa idza tawaffarat asyurutu wajaba fi kulli khamsin min al-ibli syatun. Apabila telah terpenuhi syarat, maka wajib dikeluarkan di setiap onta itu, setiap lima onta satu ekor kambing, dan sepuluh onta dua kambing. Wa fi khamsata asyarata thalathu syiyah, wa fi ishrin arba'atu syiyah, kama dalla dhalika sunnatu wal ijma'. Yaitu 15 onta berarti 3 kambing, 20 setiap 5 1 kambing, 15 1 kambing. Ya. Fa idza balagat 25, apabila sampai 25. Fafiha bintu makhat, maka diberikanlah satu ekor anak unta. Matamma laha sanatun wadakhalat fis sanati thaniyah, yaitu binatang onta, anak onta betina yang umurnya satu tahun masuk ke dua tahun. Sumiat bidzalika li'anna ummaha takunu fil ghalib qad ma khadat ay hamalat, karena disebut dengan itu karena pada umumnya umur itu induknya sudah baisi lah balik, sudah mengisi, sudah mengandung lagi. Ya, makhat itu adalah ngandung. Jadi dia adalah anak betina apa, anak betina unta dari induknya yang sedang mengandung. Maka pada umumnya umur anaknya adalah 1 tahun, masuk ke 2 tahun. Walaysa kaunuha makhidan syarta, keberadaannya sebagai induknya, ontanya berisi itu bukan syarat. Ya. Jadi kalau seandainya umurnya sudah 1 tahun masuk ke 2 tahun, tapi induknya belum maisi, ya tetap juga. Ya, itu hanya sebatas pembatasan umur. Wa inna ma hadza ta'rifun laha bi ghalibi ahwaliha. Definisi ini adalah dalam memberikan yang dominan kondisinya seperti itu. Ya. Biasanya sudah induknya sudah beranak, anaknya menyusu, sudah 1 tahun, pada umumnya induknya sudah minta kawin lagi. Ya. Kawin atau nikah. Baik. Fa in adimaha ajza'aha anha ibnu labun. Kalau seandainya tidak ada bintu makhat, anak onta betina yang umur 1 tahun lebih, maka diganti dengan onta yang lebih besar dari itu, yaitu ibnu labunin, yakni anak onta yang jantan tapi umurnya sudah 2 tahun, masuk ke 3 tahun. Kenapa disebut sebagai anak onta labun? Labun itu laban yang menyusu. Ya, ini biasanya induknya sudah melahirkan. Ya, jadi induknya sudah menyusui lagi. Induknya sedang menyusu. Nah, anaknya berarti sudah umur 2 tahun lebih, gitulah. Ya. Li hadits Anas an Abi Bakrin, fa in lam yakun fiha bintu makhad fa fiha ibnu labun dzakarin. Jika tidak ada anak unta betina makhad yang umur 1 tahun, maka diganti dengan anak unta jantan yang induknya sudah menyusui, ya ini berumur 2 tahun. Rawa Abu Dawud, diriwayatkan Abu Dawud. Wa idza balagat al-ibl 36, wajaba fi bintu labunin, maka wajib dikeluarkan. Kalau seandainya untanya tadi berapa tadi? Ya, mungkin nisabnya 5 unta. Berarti di sini syatun, 1 ekor kambing. 10 syatan. Ya, jangan syaitan ya. Kemudian 15, 3 kambing. 20, 4 kambing. 25, ah ini baru yang dikeluarkan itu adalah unta. Apa yang dikeluarkan di sini? pintu makhaf. Kalau enggak ada, ibn Labun. Setelah itu berapa lagi? Kelipatan 10 dia lagi. Ya, 35. Nah, di sini sittan wa thalathin. Nah, sittan wa thalathin di sini dikeluarkan bin Labun. Ya. Bin Labun 36. Jadi berarti bintul labun itu umurnya berapa? Hah? 2 tahun. Induknya sudah melahirkan. Kalau ini kan induknya mengandung, berisi. Kalau yang bintul makhat, bintul labun, induknya berarti sudah melahirkan kandungannya sehingga dia menyusui anaknya. Berarti bintu labun dia punya adik, ya, dia punya adik yang menyusu. Baik, berdasarkan hadis Anas dari Abi Bakar fi sadaqat, di dalam zakat, fa idza balagat 36 ila 45 fa fiha bintu labun untha. Jadi berarti kita baiki, ya. Ini 25 sampai 35. Kalau yang di sini tiga puluh enam sampai 45. Baik. Fa fiha bintu labun min untha, wa kama dalla dhalika ala al-ijma', sebagaimana disebutkan ijma' dalam hal ini. Wa bintu labunin, ya, putri labun, ya, dia adalah matam malah sanatan, umurnya sudah sempurna 2 tahun. Walihada sumyat bidalik, oleh karena itu dinamakan dengan demikian. Lianna ummaha, karena ibunya, induknya, takunu fil ghalib, pada umumnya, qad wada'at hamlaha, dia telah melahirkan. Wa kana dhata hamlin, dhata labanin, berarti dia menjadi menyusui, ya. Walaysa hadza syartan, ini bukan syarat dia menyusui atau tidak menyusui, gitu, ya, punya anak atau tidak punya anak. Pokoknya anak yang sebagai pembayarannya itu adalah unta berumur 2 tahun, ya, masuk ke 3 tahun. Lakinnahu ta'rifu li hadza bil qalib. Taib. Fa idza balagat ibil 46 wajaba fiha hiqqah wa hiya ma tamma laha 3 sinin sumiyat bidzalika li anna bihadha al-sin istahaqqat an yatraqaha al-fahlu wa an yahmila 'alayha wa turkab wa idza balagha ibil 61 wajaba fiha jadha'ah wahia matamma laha 4 sinin. Baik, itu kan berikutnya adalah dari 46 sampai 60. Berikutnya 46 sampai 60. Nah, di sini haqqah yang dia berumur 3 tahun. Ya, 3 tahun masuk ke 4 tahun. Kenapa dinamakan dengan hiqqah? Karena umur 3 tahun ini sudah gadis dah. Sudah perlu dinikahkan. Ya. Sudah bisa didatangi oleh pejantan dan sudah boleh dipikulkan kepadanya barang, sudah boleh dinaiki. Jadi subhanallah ya, jadi anak unta tidak boleh dizolimi, yang belum umur, cukup umur ya, belum boleh dinaiki. Baik. Fa idza balagat al-ibl 61. Unta itu banyak jumlah untanya, berkembang menjadi 61 ekor. Wajib fiha jaz'ah. Wajib dikeluarkan jaz'ah, yakni wa hiya tamma laha 4 sinin. Yaitu yang berumur 4 tahun. Sumiyat bidzalika li'anna idza balagat hadha sin tajza'u ay yasqutu sinnuha. Yani apabila dia sudah berumur ni, giginya sudah jatuh. Dan ini adalah umur ya. Wa dalilu ala wujub al-jaz'a fi hadha al-maqdar min al-ibl ma fi sahih min qawlihi sallallahu alaihi wasallam fa idza balagat 61 ila 75 fa fiha jaz'ah. Waqad ajma ulama ala dalik. Dalilnya adalah hadis, kata Nabi, apabila dia berjumlah 61 sampai 75 maka dikeluarkanlah jaz'ah. Jaz'ah tadi 4 tahun. Kenapa dinamakan jaz'ah? Karena sudah tukar gigi. Ya. Fa idza balagha majmu'atul ibl 76 wajaba fiha binta labunin itnatan. Kalau seandainya jumlah untanya 76 maka wajib dikeluarkan 2 unta yang berumur 2 tahun. Masuk ke 3 tahun. Ya, sebagaimana hadis Nabi, fa idza balagat 76 ila 6 ayya, idza balagat sittan wa idza balag 61 ila 75 fa fiha jaz'ah. Kemudian apabila fa idza balag majmu' min al-ibl 76 wajib fiha binta tadi berapa tadi, kalau 61 sampai 75 itu jaz'ah. Baik, berarti masih sini ya. 61 sampai 75 jaz'ah. Kemudian ...76 sampai 90 maka dia binta labunin, 2 putri ya. Baik, sampai 90 fa fiha binta labunin. Fa idza balagat ibl 91 wajib fiha haqqatan wa sahih. Fa idza balagha 61 ila 20 wa 100 wa fiha haqqatan taraqat al-jamal wal-ijma'. فإذا زاد المجموعة الإبل من 120 بواحدة وجب فيها 3 بنات لبون. فإذا زاد على 20 و100 وفي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. طيب tadi apa nih, 61 lagi ya. طيب berikutnya 91 sampai 120 ya. Di sini adalah haqqatani, baik. 90 91, baik. 91 sampai 120 itu hiqatan. Kemudian 121 sampai seterusnya. Ya, kalau lebih dari sini ini 3. Ya, 3. Ya. 3 bintul labun. 3 bintul labun. Kemudian kaedah berikutnya, setiap 40 bintul labun, setiap 50 hiqqah. Nah ini, ya. Jadi 121 3 sampai 140 nih, ya. Jadi setiap ada 40 dari sini sudah naik 40. Atau mau jadikan 50, ini yang dikeluarkan. Kalau jadi 40, ini yang dikeluarkan. Kelipatannya berikutnya. Setiap kelipatan 40 keluarkan bintul labun. Setiap kelipatan 50 ya, mau ngambil kelipatan 50 keluarkan hiqqah. Baik. Apa yang bisa kita lihat di sini? Pertama, bagaimana zakat itu bisa mengentaskan kemiskinan. Dan mengeluarkan zakat bukan dengan uang. Uang kan selesai ini kan. Tidak ada perbedaan antara yang dikeluarkan itu umur. Kalau di uang kan ada umur. Mungkin di harga bedanya. Nah, kemudian yang dikeluarkan di sini adalah betina, bukan yang jantan. Untuk apa? Supaya ketika dibagikan kepada orang miskin, dia berkembang lagi. Dikasih ke orang-orang hiqqah, dikasihkan ke orang miskin. Sebentar dia mengembala, sudah bisa dikawinkan. Beranak-beranak lima, dia harus sudah keluarkan zakat. Jadi ini gak bisa dibagi nih. Kalau diuangkan kan bisa dibagi dia. Betul ya? Uangkan satu ekor onta ini 20 juta kali ya. Lalu dibagi-bagi ke 1000 orang fakir miskin. Ya, ini 20 ribu. Itu adalah namanya memelihara orang miskin. Ya, itu memelihara orang miskin. Tidak mengurangi kemiskinan. Kalau ini mengurangi kemiskinan. Nah, jadi kalau mengeluarkan zakat itu ngasih sama orang satu orang, jangan kasih 50 ribu. Kasih 25 juta 30 juta baru menghasilkan, ya. Jadi bisa jadi modal bagi dia. Batas yang dibolehkan untuk orang fakir untuk mendapatkan zakat itu adalah hidup 1 tahun. Jadi yang namanya miskin yang tidak memiliki kehidupan 1 tahun, daripada umat semiskin seluruhnya. Ya, kecuali kalau punya pekerjaan, walaupun miskinnya hanya 3 hari. Ya, tanggal 25 uatnya lah angok-angok-angokan. Ya, tapi ketika umur 28, 29, 30 tanggal 1 segar boleh. Ya. Tapi kan bisa hidup dia gitulah. Nah, jadi orang yang dapat gaji tadi tidak bisa dikatakan orang kaya. Masa dipotong lagi gajinya untuk zakat? Ya. Dan tadi syaratnya ada. Nah, jadi kalau kita lihat, pertama, ya dikeluarkan zakatnya dari benda yang telah ditentukan. Nah, coba kita lihat di sini. Apa kata Nabi tadi? Kalau tidak ada bintu makhat, keluarkan ibnu labud. Tidak disebutkan keluarkan ibnu makhat. Ya, pasti umurnya berbeda. Namun kalau kita lihat di sini, manfaat dari yang betina jauh lebih besar daripada yang jantan gitu. Ada sebuah hikayat, bukan hikayat, nuktah, yakni sebuah kelucuan bagi seorang dari dosen-dosen kita menceritakan, orang yang mentahkik kitab itu apa ya, mengedit. Jadi misalkan ada daerah kota, nama kota yang tidak dianukan, dicari dari buku-buku tentang kota, lalu dijelaskan nama fulan ini adalah kota, kota ini jaraknya di sini, diberikan informasi di footnote. Sampai pada suatu hari dia dapat Ibnu Labun, lalu disebutkan, saya belum bisa mendapatkan definisinya, bukan definisinya, saya belum mendapatkan terjemahannya, yakni biografinya saya belum dapatkan. Terpikir karena seru sekali gitu ya, dia kira itu Ibnu Labun ini adalah nama orang. Jadi dia cari di biografi-biografi perawi, dia tidak dapatkan. Lalu dia bilang, sekarang saya tidak mendapatkan biografinya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Ini pembahasan unta, mana tahu di antara antum nanti sebagai ya peternak unta, kan tidak mustahil. Di Belanda orang ada yang mencoba untuk menjual peternak unta. Ya, dia buat kondisi alamnya sebagai padang pasir. Mesin dingin dipanaskan. Ya. Akhirnya dia jual susu unta segar. Tapi di Belanda. Ya. Wallahu alam. Tapi kalau di Australia ada padang pasir di sana, kehidupannya bisa seperti di Timur Tengah. Baik, kita masuk ke tanya jawab jika ada pertanyaan dan diketahui jawaban. Saya mau nanya tentang orang-orang yang mengikuti aliran salafi. Ya, salafi itu aliran darih atau aliran baik. Salafi itu adalah dari kata salaf. Salaf itu artinya adalah yang terdahulu. Yang dimaksud dengan istilah ini adalah para sahabat, tabi'in, tabi'in. Maka orang yang mengikuti salaf namanya salafi. Mengikuti bagaimana? Mengikuti corak beribadahnya, corak beragamanya, pemahamannya. Maka ulama mengatakan salafiyah itu adalah metode kita memahami agama. Bagaimana metodenya? Ya, kita mencontoh para sahabat bagaimana dia memahami Al-Quran, bagaimana dia memahami hadis. Kita lihat tabi'in, bagaimana mereka memahami Al-Quran, bagaimana mereka memahami hadis. Begitu juga tabi'in. Loh, kenapa sampai gitu? Karena Nabi mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Nabi. Siapa generasi Nabi? Para sahabat, orang yang dididik oleh Rasulullah. Lalu setelah itu generasi berikutnya, siapa mereka? Tabi'in. Siapa tabi'in? Orang yang mendapatkan para sahabat. Berarti dia adalah generasi didikan sahabat. Lalu generasi berikutnya, kata Nabi, tiga generasi disebutkan. Generasi yang ketiga adalah tabi' tabi'in, pengikut dari tabi'in, yakni orang generasi yang dididik oleh generasi yang dididik oleh sahabat. Baik. Seberapakah perlunya kita mengikuti para sahabat? Kita jawab, perlu. Karena ada perintah dari Allah. Apa perintah dari Allah? Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kata Allah. Dalam surat Luqman ayat 13, 12, 13, 14, ayat 14. Orang yang, kata Ibnu Qayyim, orang yang inabah kepada Allah pada ayat ini diturunkan, pada saat ayat ini diturunkan, mereka adalah para sahabat. Maka seakan-akan ayat ini menyuruh, ikutilah jalan para sahabat. Berarti metode sahabat memahami agama ini, rujukannya kemana? Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada orang yang menjadikan dakwah salaf ini hantu belau yang ditakuti, dia bukan itu yang menjadi orientasinya. Orientasinya adalah apa yang dipegang oleh para sahabat. Ya, para sahabat berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka para orang-orang yang mengikuti manhaj salaf, yang ketika dia mengikuti salaf bisa dikatakan dia sebagai salafi, adalah orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita membenci dakwah salaf, jangan-jangan kita membenci apa yang mereka pegang, apa yang mereka dasari, yaitu membenci Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran dan Sunnah kita benci, kita beragama dengan apa? Tentu muncul lagi beragama dengan tradisi, ya, dengan apa yang didapatkan, apa yang kita dapatkan dari nenek moyang, ya. Inilah agamanya orang-orang jahiliyah dahulunya. Apabila dikatakan kepada mereka, dan ikutilah apa yang diturunkan, mereka mengatakan, kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Nah, jadi banyak kadang-kadang karena isu itu salafi. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita akal untuk berfikir. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Saya dengan Anda dan yang bertanya sama. Sama-sama tidak mengetahui ketika kita lahir. Allahul ladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan kamu tidak mengetahui sama sekali. Ya. Lalu berarti kita dalam keadaan bodoh, sama kita, saya, anda, sama. Lalu wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Supaya menghilangkan kebodohan ini, Allah jadikan bagi kita pendengaran, Allah jadikan bagi kita penglihatan, Allah berikan kepada kita hati untuk agar kita bersyukur. Bersyukur kemana? Mempergunakan sesuai dengan fungsinya. Fungsinya apa? Tidak hanya sebatas mendengar, tapi mendengar yang mendatangkan keimanan. Tidak hanya sebatas melihat, tapi melihat yang mendatangkan keimanan. Walaupun nyo buto, tapi bertambah imannya, berarti dia ala basir. Dia melihat, melihat dengan hati, dengan mata hatinya. Maka oleh karena itu, ketika ini tidak kita pergunakan untuk menambah keimanan, penglihatan tidak kita pakai untuk menambah keimanan kita, hati tidak kita pakai untuk menambah keimanan kita, atau jantung ini cuma hanya sebatas untuk mandanga, mencaliak, ya, untuk idui, berarti enggak sama, enggak ada bedanya kita dengan yang berkaki empat. Yang berkaki empat. Wah, ini payah. Ya, disuruhnya ke suwo, payah ke suwo. Disuruhnya ke kita, payah ke kita. Ini makan. Ya, dia melihat. Buktinya dia bisa melihat, dia bisa membedakan mana rumputnya bisa dimakan, yang bisa tidak. Enak. Apa kata Allah? Walaqad dzara'na fi jahannam katsirun minal insi wal jin. Katsirun minal jinni wal ins. Sungguh kami telah isi api neraka jahannam itu dengan manusia, dengan jin dan manusia. Bagaimana mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya qulub, hati sanubari atau jantung, tapi tidak dipakai untuk berfikir. Walahum a'yunun. A'yunun mana? Telinga, mata, mata. Mereka punya mata, la yubsiruna biha. Mereka tidak melihat yang bisa mendatangkan keimanan. Walahum adhanun, mereka punya telinga, la yasma'una biha. Mereka tidak mau mendengar dengannya. Ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Kata Allah, bukan kata saya. Balhum adhal. Malahan mereka itu lebih sesat dari binatang ternak. Kenapa? Binatang ternak sudah dia pakai sesuai dengan fungsi yang diberikan oleh Allah. Tapi kalau kita tidak sama. Telingo itu untuk, bukan untuk mendengar sih, tapi menambah keimanan. Mata tidak hanya untuk melihat saja, tapi untuk menambah keimanan. Tapi kalau hanya kita pakai untuk fungsinya secara zahir saja, nah itu dekat tadi, ulaika kal an'am. Yang kaki ampek punya telingo, awak punya telingo. Yang kaki ampek punya mata, awak punya mata. Sama. Ya. Balhum adhal. Mereka malah lebih sesat. Kenapa? Karena tidak difungsikan sesuai dengan fungsinya. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Wallahu a'lam. Tayyib. Izin bertanya Ustaz, bagaimana zakat bagi PNS yang penghasilannya sudah dipotong 2,5% setiap bulan ya Ustaz? Apakah zakat tahunannya harus dikeluarkan juga? Iya, wajib. Karena zakat yang dikeluarkan dipotong 2,5% itu bukan zakat. Kenapa belum zakat? karena belum terpenuhi syarat dan ketentuan. Ya, syarat ketentuannya tadi apa? Sampai nisab. Apakah sudah sampai nisab? Yang kedua, nisab ini sudah berumur 1 tahun ke belum? Belum. Berarti tidak wajib. Lalu kalau begitu, yang selama dipotong ini anggap aja sedekah. Ya. Berarti kita dibantu oleh pemerintah untuk bersedekah. Ya, jarang-jarang bersedekah, kini dianukan bersedekah. Ana mau bertanya tentang sekolah anak. Ini juga mewakili pertanyaan orang tua lain. Biaya sekolah anak baik dari TK, SD, pesantren, SMP sederajat dan SMA sederajat kok mahal, Ustaz? Jujur, Anda bukannya tidak mau sekolahkan anak di yayasan berilmu agama yang mengenal Al-Quran dan Sunnah, tapi kebanyakan orang tua terkendala biaya besar. Dana untuk operasional sekolah kan dari dana BOS, sudah ada anggarannya. Mohon penjelasannya. Taip, dana BOS itu berapa sih yang dikasih? Satu anak SD itu cuma 800 ribu per tahun. Ya, kalau tidak salah gitu ya. Mana yang, kalau salah tolong diluruskan. Anak SMP 1 juta. Atau sudah naik? Anak SMA 1 juta berapa? 1 tahun. Saya mau balik nih, yang bertanya kalau jadi guru mau enggak seperti itu? Ya, yang mau yang bertanya dijadikan dia menjadi guru mengajarkan anak-anak, mau enggak menerima gaji seperti itu? Dalam satu lokal taruhlah 1 juta. 1 tahun nih. Ya. Ada 30 orang anak, berarti berapa? 30 juta bagi 12. Berapa dapatnya? Hah? 2 juta. 2 juta sedikit. Ya, dalam 12. Kemudian uang yang lain, mejanya kemana? Bangunannya dari mana? Kalau pemerintah, sekolah negeri, pemerintah yang menanggung sekolahnya. Ya, gajinya dari pemerintah. Coba kita memikirkannya itu, jangan kita hanya memikirkan dari sisi kita. Ya, pikirkan juga guru butuh biaya kok hidup. Malahan ketika kita mengeluarkannya, ya harus ada fasilitas sekolah anak. Nah, kalau kita lihat, apalagi pondok pesantren. Ya, pondok pesantren. Saya sering kalau kayak gini nih, ya suka saya ya. Sekolah pesantren kita di Darul Iman, sekolah pesantren kita ini biaya per bulannya adalah 1.300.000. Begitu juga dengan SMA. Di situ uang sekolah, di situ makan. Di situ makan. Tayyib. Kalau kita bagi dengan 30 hari, maka dapatnya satu hari itu biaya anak kita 43.333. Anak di sekolah berapa jam? Hah? 24 jam. Bagi 24. Satu jam kita biayai untuk anak kita sendiri 1.805 rupiah. Sekarang kalau dibalik, ibu, bapak, gak usah kerja, saya kasih gaji bapak, ibu, satu jam untuk mendidik anak sendiri, ya, 1.800 per jam. Mau gak? Kita sendiri mendidik anak kita, gak mau. Malah kita pengen masukkan ke sekolah. Di sekolah, guru dia menghadapi 30, kalau SD 28 anak dengan karakter yang berbeda. Kita kan sudah merasakan bagaimana susahnya mendidik anak karena gara-gara corona. Ya, sudah kita sadari sendiri, malahan kita yang acok keluar main daripada anak. Betul enggak? Awak yang minta keluar main. Bagaimana dengan guru yang dia mendidik ikut anak yang kita, anak kita cuma ampe kelas 1 satu orang misalkan. Kelas ampe cie, kelas 6 cie, SMP cie. Taruhlah gitu. Nah. Kalau pusingan awak untuk mengajar ampe anaknya. Nyo keluar dari sulbi awak, inyo keluar dari paru ibunyo, ya. Dan itu anak awak. Malahan awak berang-berang maja anak awak sendiri. Ya. Lah, lalu bagaimana dengan guru-guru yang mengajar anaknya yang bermacam-macam, 28 karakter anak yang dihadapinya dengan latar belakang yang berbeda, dengan tingkat kecerdasan yang berbeda. Tidakkah kita menghargai jasa guru itu? Ya, kita aja kalau disuruh, ya silakan mengajar, pusing awak. Awak mengajar anak kita sendiri sudah pusing. Nah, kalau kita lihat sekolah kita tidak ada yang mahal, ya, karena memang dibutuhkan biaya untuk itu, biaya pembangunan, ya, kita mau mengembangkan sekolah itu sendiri, khusus untuk di Darul Iman, insya Allah uangnya kalau lebih balik ke sekolah itu sendiri, nggak akan masuk pernah masuk ke uang keuntungannya kepada pengurus, nggak akan pernah, insya Allah. Nah, kita perlu pembangunan, kita perlu perluasan. Kita sekarang ini dari iman untuk membebaskan tanah masih punya hutang kurang lebih 2,5 M untuk pembebasan tanah. Kita ingin membangun pondok sekarang ini, akan kita rancang insyaallah, mudah-mudahan sebelum Ramadan kita sudah mulai membangun. Itu butuh dana hitungan semalam kurang lebih 16 M untuk gedung kita, satu gedung 32 lokal atau 24 lokal tambah dengan aula untuk kebutuhan anak-anak kita di pondok. Nah, untuk membangun ini siapa uangnya? Untuk maintenance-nya siapa uangnya? Ya, kalau ada dari pemerintah ahlan wa sahlan, alhamdulillah. Tapi tidak, ya. Nah, jadi perjuangan kita untuk mendidik anak kita. Kalau kita tidak bisa mendidik di rumah, ya sudah, kita niatkan berdoa kita kepada Allah. Ya Allah, beri aku rezeki untuk menyekolahkan anak saya di sekolah-sekolah Sunda, supaya dia menjadi anak yang baik, yang anak-anak yang akan menghafal Al-Quran. Ya, itu kita doakan. Allah Maha Kaya. Ya, doakan lembaga itu menjadi lembaga yang baik, menjadi yang lancar. Ya. Nah, jadi semuanya kalau sekarang ini misalkan di Darul Iman kita membebankan pada guru, pada murid baru untuk biaya apa? Biaya pembangunan hanya 5 juta. Yang selebihnya kembali kepada keperluan anak-anak itu sendiri. Ya, kita belikan kursinya, kita belikan ke fasilitas lokalnya, bajunya. Ya, kalau enggak baju seragam, enggak usah baju seragam. Nanti berbeda, nanti anak-anak, anak yang kaya bajunya bagus-bagus. Anak yang tidak anu bajunya kan enggak jadi seragam jadinya. Maka kita buatkan baju seragam. Biar anak-anak itu menjadi satu sederajat pada umumnya. Nah, jadi kita berupaya, makanya kita juga berusaha, Bapak Ibu, kita di yayasan pengen membuat, sekarang ini kita lagi tahap kedua wakaf produktif. Ya, kita pengen banyak mungkin wakaf produktif. Di antaranya kami pengen membuat pabrik. Kalau misalkan penghasilan kita dari wakaf produktif itu bisa kita subsidikan kepada guru, otomatis biaya anak-anak tidak kita naikkan. Sekarang ada isu gaji PNS naik, seluruh biaya hidup akan naik. Nah, kalau gitu naiklah SPP awak akan semakin makia jadinya kan. Nah, jadi kita ini adalah tentu kita menghitungnya. Biaya apa yang kita anukan, apa yang keperluan kita dari biaya yang kita dapatkan. Biaya Bapak Ibu yang sudah menyumbangkan untuk pembangunan gedung. Kita pengen satu gedung ini bagaimana dia bisa menghasilkan gedung satu lagi. Gedung satu lagi. Ya, tentu kita harus bikinkan, jadikan kos dia. Ya, sehingga dia bisa berkembang. Nah, gedung yang pertama dia bisa melahirkan gedung kedua, berarti di sini bisa kita membuat wakaf produktif. Sekali Bapak Ibu menyumbang berwakaf, wakafnya bertambah terus gitu. Nah, itu yang kita pikirkan ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, kalau dibandingkan biaya kita dengan yang di luar ya, apalagi di tempat-tempat yang lain, masih jauh, masih murah ya. Sekolah swasta aja lah, swasta yang berkualitas ya, swasta yang berkualitas. Silakan bandingkan SPP-nya, uang masuknya ya. Maka terus terang Bapak Ibu, kita punya tagihan sekolah, kita punya tagihan ke orang-orang tua yang banyak belum membayar, itu kurang lebih 1,4 1M 400 juta selesai gedung tuh ya. Nah, ini kita pengen juga kesadaran, ada yang sudah bertahun-tahun, ada yang punya hutangnya. Kita mau, kalau seandainya ada punya kendala, silakan datang ke yayasan. Sampaikan kendala, apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Kami juga mencarikan uang orang tua asuh, kita carikan dana yang bisa untuk membantu. Upaya kami juga ada, gitu lah. Kadang yang tidak mampu, kita kasih zakat, ayo bayar SPP-nya dengan apa yang kita berikan. Ya. Nah, tapi kalau seandainya tidak ada yang akan kita bayar, ya bagaimana lagi? Tapi tolong upayakan. Ya, jadi intinya adalah komunikasi kita dengan yayasan, kalau berhubungan dengan yayasan kita, ya intinya biaya sekolah memang diperlukan. Dana BOS tidak mencukupi, sama sekali tidak mencukupi. Ya, itu adalah bantuan dari pemerintah. Nah, jadi tidak mencukupi untuk operasional sekolah kita, gaji guru kita. Nah, sehingga kita harus ada penambahan kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, jadi ini yang dapat kami informasikan. Pertanyaan yang lain masih banyak, waktu sudah panjang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.